Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu ya, kita telah membahas alamat khafad ya. Apa ini ya? Alamat khafad. Alamat khafad. Alamat khafad ini yang maksudnya itu intinya tuh khafad ini yang harokat kasrah intinya ya, harokat kasrah ini intinya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasanya fa'ammal kasratu sebelumnya lu wal khafdi salatu alamatin, dan bagi tanda khafad ya, tanda khafad atau i'rabnya khafad itu ada tiga tanda-tanda. Yang pertama tanda aslinya al-kasrah. Ini sin ya. Ini tulisan berikah. Al-kasrah tu ya. Al-kasrah tu. Tuh kasrah sudah kan? Nih. Ini merupakan tanda aslinya khafad. Ya. Ini kita jelaskan. Kemudian yang kedua al-ya'u. Yang kedua ya atau al-ya. Iya ya. Ya, yang kedua ya alamatnya pengganti kasrah. Yang ketiga al-fathatu. Nah, ini pengganti semua. Al-fathatu. Ya. Al-fathatu. Atau yang harokat di atas ya. Nah, sekarang harokat aslinya ini adalah apa? Kasrah. Kalau dia khafad, khafadnya artinya kasrah dan yang menggantikannya. Nah, sekarang kita baca kan? Thammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fil ismil mufradil munsharif wa jam'it taksiril munsharif wa jam'il muannatsis salimi. Tanda khafad ya. Adapun tanda kasrah ya, maka dia menjadi alamat ya, bagi i'rab khafad pada tiga tempat ya. Yang pertama tiga tempat ya. Pertama ismul mufrad. Satu. Yang kedua apa? Jam' taksir al-munsharif. Ini al-munsharif juga ya. Al-munsharif. Kemudian yang ketiga jamuan itsalim. Ya. Kelihatan di sana nih. Kelihatan ya? Kelihatan harusnya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan ya. Nah. Isim mufrad yang munsharif. Ya, yang munsharif ini artinya yang bisa dikasih tanwin. Nah, ini ini munsharif ya. Ini sistem tanwin. Contohnya apa kemarin disebutkan? Ini apa? Baitun ya, fi baitin. Ya, enggak fi baitin. Contoh kemarin apa kita sebutkan? Min apa? Hah? Min babin ya, sen. Indonesianya aja, batasnya ya. Min babin. Ya. Ya. Ingat kan? Dia ketika dia khafad ya. Ini penghafadnya nih. Ini yang memberikan dia fi dan min, inilah merupakan alat yang memburah dia menjadi asrof. Asalnya pada asal hukumnya ya, semua harakat itu asal hukumnya domah, babun, baitun. Ya. Ya. Tapi karena kemasukan min menti berubah jadi apa? Fi fi ba bin fi bai baitin. Udah ya. Ingatkan, makanya kalau ada membaca ya min sebelumnya ingatkan, setelahnya itu pasti kasroh. Ya, setelahnya itu kasroh alqat akhirnya. Jangan alqat depannya di kasroh. Min bi bin ya. Jangan. Yang berapa yang berubah apa? Harokat akhirnya saja ini. Nah, ini pengen kita pelajari dalam ilmu nahwu. Nah, yang berubah nanti harokat akhirnya ini. Ya. Jadi antum kalau baca kitab, harokat akhirnya ini harus dibaca. Ya, nanti kalau sudah pintar ya, fadol enggak usah baca enggak apa-apa. Sudah? Dipahami? Sekarang jamu taksir al-munsharif contohnya apa kemarin? Min apa? Min masa munsharif. Min? Hah? Min apa? Min qulubun atau kutubun? Min kutubin ya. Min kutubin. Ya. Kutubin ini jamak ya. Jamak dari apa? Kutubin. Kutubun asalnya kutubun. Jamaknya apa? Jamak dari apa? Kebalik nih. Ya. Kutubun ini ya. Ini jamak dari apa? Kitabun. Nah. Jadi nanti kita belajar ya. Jadi misalnya kita bisi kitab banyak ya. Saya punya kitab 10 misalnya. Kira boleh kan usah kita menyebut kitabun sampai 10. Rusah. Mudah bahasa Arab nih. Apa? Kutubun mau 10 kah mau seberapa kah? Ini sudah banyaknya jamaknya ya. Kalau kita kitab untuk bikin jamak gimana? Kitab ya. Lebih singkat ini ya. Hah? Kitabun kutubun ya. Kita punya 3 kitab misalnya, 3 kitab. Saya mempunyai apa? 3 kitab ya. Kalau kutubun langsung aja. Saya punya kutubun, saya punya banyak kitab ya. Atau kitab-kitab dalam bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesia ini lebih enteng padahal ya. Kalau untuk membanyakannya tinggal kasih samakan aja lagi coba. Ya. Ya, janulang. Hah? Bisi masa tas banyak. Tas. Apalagi ayam banyak, ayam. Apalagi? Buku-buku. Nah, seterusnya ya. Ini bahasa Arab, bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arab enak ya. Tinggal dikasih. Caranya gimana mengetahui gini? Cara gimana? Mari kita tahu. Caranya melihat di kamus. Lihatkan caranya buka kamus. Ya, kalau mau cari kalimat ini jamaknya cari di kamus. Ya, itu caranya. Kemudian jamak muannits salim. Contohnya apa? Muslimat. Ya. Ya, min an muslimatin ya. An muslimatin ya. Kalau ini tidak perlu lagi munsharifan ya. Kenapa? Karena dia selamanya enggak masuk ya. Karena dia selamanya apa? Selamanya munsharif ya. Yang kada munsharif cuma 2 aja ingatkan. Isim mufrad sama jamak taksir, ini aja 2 ini aja yang kada yang bisa ditanwin dan juga kada bisa ditanwin dan juga ada bisa ditanwin. Ada isim mufrad dan jamak taksir ini 2 ini nanti. Ada pun jamak salim selama lamanya dia munsharif ya, selama lamanya ditanwin dia. Paham ya? Ini alamat khafat ya. Sekarang ini pada kasrah. Sekarang yang kedua kita masuk. Difahami yang kasrah dipahami dulu. Sudah ya? Yang kedua sekarang kita masuk. Sekarang yang kedua wa ammal ya'u satakunu 'alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fil asma'il khamsah wa fit tasniyah wal jama'. Adapun ya, maka dia menjadi alamat bagi i'raf khafd pada 3 tempat pula. Nah, sama 3 tempat pula. Yang pertama apa? Kedekatan. Ya, satu, dua, tiga. Pertama bah, Asmaul Khamsah. Ya, Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Yang kedua bah, isim musanna. Al-tasniyah, atasnya ini sama musanna namanya. Ya, sama nih. Musanna. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bah, jama', jama' apa sih ini? Jama' muzakkar salim. Muzakkaris salim. Ya. Nah. Sekarang coba. Asmaul khamsah ini khusus ya. Khusus nih alamatnya nih, khusus Asmaul khamsah. Mana nulisnya nih? Apa ini nih? Sampailah. Nah, Asmaul khamsah ini khusus harus dihafalkan. Ya, lima saja dia, mudah. Yang pertama Abuka. Terus hah? Ya, Akhuka Hasan. Akhuka, terus Hamuka. Tiga nih ya. Dua, satu. Hamuka, terus Fuka, terus terakhir yang kelima Zumalin. Nah, siapa yang hafal sudah? Asmaul khamsah. Nah, tinggalan asmanya nah. Asmaul khamsah. Siapa yang sudah hafal? Ya. Anda bantu, anda ulang sampai tiga kali. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Sekali lagi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Siapa bisa hafal? Fadal Maulana. Senta, siapa yang nambah satu lagi? Biar genap. Betul, Bu Yazid, betul. Sen, ya. Ini aja dia, terbatas ini aja. Ya. Ada nanti satu, nanti kita pembahasannya satu tadi. Pembahasannya nanti kitab yang lebih panjang lagi. Ada yang mengatakan Asmaul Sittah. Ada enam. Tapi yang jelas, yang paling masyhur cuma lima saja. Ya, dipahami? Nah, sekarang kita mengetahui. Set, mana ianya set? Tidak ada ianya kan? Ada tidak ianya? Tidak ada kan? Nah, gimana menjadi ya ketika kemasukan min atau an aja an. Nah, gimana masukkan ianya? An abika. Ya. Oh iya, kita pengen tahu dulu artinya apa? Abuka artinya apa? Bapakmu. Akhuka saudaramu. Hamuka hah? Hah? Iparmu. Terus fuka mulutmu. Du malin. Du ini pemilik. Malin apa? Harta. Pemilik harta. Ya, yang memiliki harta. Du malinnya. Misalnya Maulana du malin. Maulana lah seorang yang memiliki harta ya. Nah itu harta ayam, harta apa, harta ini dan seterusnya. Ya, banyak harta banyak. Itu memiliki harta. Ya. Ini artinya. Nah, sekarang ya, kemasukan harfu jar. Ya, harfu jar ini banyak ya. Harfu jar kita tahu. Ini kalau kemasukan harfu jar nih ya seperti min, wa ila ya, wa an, fi, ruba, ala dan seterusnya la akhirih. Nah, kalau kemasukan ini min, ila, an, fi, ruba, ala dan seterusnya ya. Nanti kita akan membahasnya juga ya, bahkan sudah lewat pada pertemuan yang terlalu. Nah, ketika kemasukan tadi dia maka menjadi khafat ya, khafat. Tapi ingat Asmaul khamsah bukan di kasrah berubahnya, tapi Asmaul khamsah berubah waw menjadi ya. Ini dia abika. Sekarang rubah akhuka gimana? An an akhika. Ahsan. Rubah sekarang hamuka an hamika. Wawnya berubah. Ingat kan? Jadi dalam i'rab itu ada yang berubah harokatnya, ada yang berubah ini harokat namanya. Ya, ada yang berubah apa namanya nih? Huruf harfun. Ya. Ingat kan ya? Kalau sekarang fuka gimana? Anfika. Zumalin Dzi malin ahsan. Kami sudah mudah ya? Mudah nih ya? Mudah ini ya. Abuka, khuka, hamuka, fuka, cuma lima saja loh. Cuma lima saja. Terus ini. Terus. Mustanna sekarang. Mustanna ini isim menunjukkan dua ya. Dua saja. Nah. Ya. Ini hebatnya bahasa Arab ya. Dua pun disebutkan ada isimnya. Contohnya dua apa? Mau dua apa? Dua pohon. Ya, syajar. Nah, syajarun. Syajarun, ya. Syajarun ya. Ingat kan? Kita bikin dua. Nah, tinggal tambah kata para ulama tambah alif dan nun. Gimana cara menambahnya? Tambah saja. Syajaroni. Udah ya? Ya? Udah ya? Sekarang kitabun. Ini kitabun. Kitabun. Tambah alif dan nun. Kitabani. Ahsan. Sekarang babun. Tambah. Babani. Jangan babini ya. Jangan babini ya. Babani, ingat kan? Jangan sampai apa sebut babini. Ya, pahami? Mudah ya? Nah, musanna ini ditambah apa? Ditambah apa? Alif dan nun saja. Nah, sekarang katanya berubah ya. Gimana berubah? Kita lihat. Ya. Misalnya fi atau ala, ya. Ala sya jaraini. Nah, alifnya berubah jadi apa? Jadi ya. Sekarang kitab ya. Apa bagusnya? Ila ya. Ntar lu apa ya, bahasa Arabnya? Atau itu ter mana ya kitab nih? Kalau an kena mungkin di dalam kitab. Ya mungkin ya. Fi kitab ya. Fi kasih fi. Fi kitab apa? Kita baini ahsan. Ya. Fi kita tabaini ahsan ya. Kami ya. Kalau babani fi atau ala babaini. Ya, udah ya. Ya. Saya jangan babini saja tadi. Dia susah. Ya, dipahami? Hah? Mun orang Jawa paham babini. Paham lah, paham jelas. Hah? Babinian. Lain lagi artinya. Mun babini ya, tanya nanti yang ahli orang Banjar aslinya. Ya, babini. Antum tanya istri marah istri antum. Ya? Dipahami nih? Sudah paham? Sekarang jamak mudzakkar salim. Ya. Sekarang jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim ini jamak. Ya. Ini kalau ini muannas salim untuk perempuan. Nah, ini perempuan. Artinya muannas ini perempuan. Nah, mudzakkar nih artinya laki-laki. Ini bedanya. Ya, mudzakkar. Mudzakkar, mudzakkar berarti laki-laki. Mun muannas berarti apa? Perempuan, ya. Jangan mahlabiu tamnya. Ya. Paham ini? Dipahami? Ya. Sekarang ya. Mudzakkar ya, contohnya kata para ulama misalnya muslimun, ini musanna ya, sudah tahu kita isim musanna. Sekarang jamak mudzakkar salim sekarang. Nah, lihat itu saja lah. Pokoknya ini cepat-cepat ya, muslimun misalnya, muslimun. Nah, muslimun ya. Sekarang kata para ulama untuk menjadikan jamak mudzakkar salim dengan ditambah waw dan nun ya. Ya, sekarang coba contohnya muslimuna. Ahsan. Muslimuna. Ya kan? muslimuna ditambah waw dan nun. Ini jamak mudzakkar salim. Hah? Gabung semua, ini gabung gabung juga nih. Ya, sajarani gabung semua. Ya kalau sambung nih sambung sini. Tapi kalau sambung alif dan nun. Ya. Makanya ini juga sambung semua. Sama ini gabung semua. Fahmi? Fahmi? Kemudian contoh lain biar tambah paham. Kitabun. Gimana? Hah? Kitabuna. Tapi ini jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Yang mudah jadi sering dipakai aja nah. Apa? Hah? Hah? Apa? Hasan. Kafirun ya. Kafirun. Nah, kafirun ahsan insyaallah. Mudah ya? Mudah ya? Mudah ya? Ingatkan. Nah, sekarang ingatkan, perhatikan ini. Sekarang berubah jadi ya. Nah, ingatkan. Jangan terbaling ini. Jangan terbaling, ini berubah jadi ya sekarang. Ya, sekarang coba an mus mus limina ahsan muslimina. Ingat kan? Kata para ulama, sebelum ya di kasrah, kalau zaman di kasrah salim, sebelum sesudah ya di fathah. Ya. Berbeda dengan musanna. Nah, musanna bisa juga muslimun. Jadi apa tapinya? Mus mus lima ini kebalikannya, ingatkan ya. Kalau musanna di fathah sebelumnya ya, di kasrah sesudah ya. Difahami? Ini bedanya ya, ini bedanya. Nah, jadi perhatikan, dalam musanna ada juga ditambah ya dan nun ya, dalam mudzakkar salim ada juga tambah ya dan nun ya. Tapi ingatkan, kalau ini na, kalau ini balik kan. Kalau ini ni, kalau ini apa? Na. Difahami? Sebelumnya apa? Sebelumnya di kasrah. Sebelumnya ni di fathah. Difahami ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, kita lanjutkan fathah. Ini ya fathah. Gimana nih? Waktunya sudah habis atau gimana? Hah? Lanjut aja. Lanjut ya. Tanggung nih masalahnya. Tanggung. Ya. Karena perhatikan. Wa ammal fathatu. Ya. Apa tadi hujan? Malam tadi hujan ya, Pak? Hah? Perhatikan sekarang ya. Kita serius lagi sebentar. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fi ismi alladhi la yunsarif. La yunsarif. Ya. Adapun fathah, maka dia menjadi alamat bagi khafat pada isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, ini dia isim yang tidak bisa ditanwin. Ya, sini aja langsung ya. Nah, apa? Ismul ladzi la yansarif. Ya. La yansarif. Nah, ingatkan, layan sorif ini tidak bisa ditanwin. Tidak bisa dia ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Ini artinya yang layan sorif. Tidak boleh menerima tanwin. Ya. Dan ini ingatkan, ya, kita dapatkan pada dua ya. Apa? Dua tadi. Terutamanya isim, isim mufrad sama apa? Jamak taksir. Ya, ini jelas dua dulu. Nanti jamak taksir itu ada lagi nanti sifatnya lagi. Enggak usah panjang-panjang kita. Yang jelas ini isim ya, mufrad dan jamak taksir. Contohnya ya. Umar. Ya. Umaru, ya. Ini tidak boleh dikasih umarun. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena dia harus tidak boleh ditanwin. Ya. Difahami? Tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin. Ini isim apa? Isim? Isim mufrad. Ya. Sekarang jamak taksirnya apa? Masa jida ahsan. Masa jidu. Nah. Ini jamaknya. Ya, jamak taksirnya. Kan? Paham ya? Nah, sekarang kata dia kalau dia kedudukan dia i'rabnya khafat kemasukan min, ila, an, ala dan seterusnya. Ingat kan? Dia harokatnya di apa? Di fathah. Harokatnya apa? Di fathah. Ya. Sekarang coba. Seharusnya kan min atau an ya. An Umar. Seharusnya kan seharusnya an Umari. Ya kan? Tapi karena dia tidak boleh ditanwin, jadi apa? An Umaro. Pengecualian ini. Ya. Satu lagi masjid ya. Asalnya masa fi masa jidi ya. Fi masa jidi. Tapi karena dia tidak boleh ditanwin, berubahlah akhirnya. Jadi apa? Fi masa jida. Dipahami? Hah? Ada yang paham sampai sini? Intinya harokatnya tidak boleh ini. Ya. Tidak boleh ditanwin dan tambah lagi patah perlama ketika kemasukan huruf jar, tidak boleh dikasroh. Ya, tidak boleh dikasroh, tapi apa harus di apa dia? Di fathah. Nah. Jadi kita ini belajar teori aja dulu. Ya. Paham. Nanti baru membaca kitab, tes satu-satu. Memang gitu. Ya. Dan kita disuruh kita baca dan artikan. Ya, disimak. Ya, oleh gurunya. Juga suruh baca nanti paragraf-paragrafnya dan suruh mengartikan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Hah? Ya, apa? Jamak taksir dua dia. Makanya kita bilang dua ya. Ada yang munsharif. Ya, ada yang ghairu munsharif ya. Ingat kan? Nih, munsharif, ada yang munsharif. Ada yang ghairu munsharif. Ya, yang munsharif. Contohnya apa? Qulubun. Apa qulubun artinya? Qulubun hati, ya. Kilabun. Apa kilabun? Hah? Kilabun anjing-anjing. Ini jamak taksir ya. Jamak taksir. Ya. Sekarang yang gue munsharif. Masajida. Terus apa lagi? Hah? Mafatiha. Pokoknya wazan mafa'ila ini ghairu munsharif dia. Ya, mafatiha. Masajid apa? Masjid. Kalau mafatiha apa? Siapa yang tahu? Kunci-kunci. Ya. Sekarang meja-meja apa? Hah? Meja maktabun. Merubahnya gimana? Maktabun. Maktabun gimana merubahnya supaya jadi jamak? Hah? Maka tiba. Ya. Wazannya nih mafa'ila wazannya. Wazannya dia merubahnya mafa'ila. Ya. Mim fa ain la. Ya, ingatkan. Ini harokatnya maka tiba. Ya, mafa'ila. Meluas sekali kita nih bahasannya. Sabar dulu ya. Sabar dulu nih. Ya. Yang jelas ini dulu ya. Jamak taksir ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Kalau yang munsharif gimana tadi harakatnya? In. Ya kan? Kalau yang ghairu munsharif fathah. Ingatkan ya. Ini perbedaannya. Pahami sampai sini? Kalau enggak tutup ya. Cukup ya kira-kira ya. Subhanallah, alhamdulillah, shallallahu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilaika.